Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهنا فسرها في هذا الحديث بأنها هي الجماعة. Dan di sini Rasul alaihi salatu wassalam menafsirkan golongan yang selamat di dalam hadis ini, yaitu hadis tentang 73 golongan, bahwa golongan yang selamat tersebut adalah al-jamaah. Wa hunaka wasafahum bi annahum ahlul haqqi wa annahum la yazaluna zahirina ala hadzal haqqi. Sedangkan di sana, yaitu di dalam hadis yang kita baca pada akhir paragraf sebelumnya, Rasul alaihi salatu wassalam menyifati golongan yang selamat tersebut dengan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, dan bahwasanya mereka senantiasa unggul di atas kebenaran ini. Fahadihil jama'atu hiya sahibatul haqqi. Maka al-jama'ah ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Kama tahaddatha an dhalika Rasulullah alaihi salatu wassalamu, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia haqiqatun waqi'atun, dan al-jama'ah tersebut merupakan hakikat yang nyata. Tamassalat fi ahli al-hadithi wa man dara fi falakihim minal muntasibina ila sunnati min fuqaha'a wa muhaddithina wa mufassirina. Hakikat tersebut, yaitu al-jama'ah, terwujud di dalam ahlul hadith dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, dari kalangan para fuqaha, para ahlul hadis, dan para ahlul tafsir. Fahadihi yasduku alaiha insya'allahu annahal firqatun najiyatu wa annahat ta'ifatul mansuratu. Maka golongan ini sesuai baginya insyaallah bahwasanya ia adalah golongan yang selamat, dan bahwasanya ia adalah golongan yang ditolong. Wa kalimatul firqatin najiyati lam tarid fil hadithi walakin akhadhahal ulama'u min hadhal hadithi. dan kalimat al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tidaklah datang di dalam hadis. Akan tetapi para ulama mengambilnya dari hadis ini, yaitu hadis tentang 73 golongan. Dan golongan yang selamat tersebut adalah al-jama'ah. Lamma qala wa hiya wahidatun, ya'ni kulluha finnari illa wahidatan, ya'ni najat minan nari. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam menyifati, tatkala Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, dan golongan tersebut hanyalah satu, yaitu seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja, yaitu selamat dari neraka. Fawasofaha ahlus sunnati bi annahal firqatun najiyatu, maka ahlus sunnah menyifati golongan tersebut dengan bahwa ia adalah golongan yang selamat. Wa fil hadithil akhari at-ta'ifatul mansuratu, dan di dalam hadis yang lain golongan tersebut disifati dengan golongan yang ditolong. Wa qad sarraha katsirun min a'immatil islami min fuqaha'a wa muhaddithina wa ghairihim bi anna hadhihi al firqata hiya ahlul hadithi. Dan sungguh banyak dari kalangan a'immah Islam telah menegaskan, baik dari kalangan para fuqaha, para ahlul hadis, dan selain mereka, menegaskan bahwa golongan ini, yaitu golongan yang selamat ini, adalah ahlul hadis. Kama qala Ahmadu wa ibnu Ma'inin wa ibnul Madini وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَدَدٌ كَبِيرٌ عَلَى امْتِدَادِ تَارِيخِ الْإِسْلَامِ. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu al-Madini, Ibnu al-Mubarak, dan sejumlah besar a'immah sepanjang sejarah Islam. Qalu al-muradu bihadihi al-jama'ati au hadihi al-ta'ifati wa hiya wahidatun hum ahlul hadithi. Mereka, para a'immah tersebut, mengatakan yang dimaksud dengan al-jama'ah ini atau golongan ini dan golongan tersebut hanya ada satu, mereka adalah ahlul hadis. Li'annahum hinama tashabbathan nasu bil ahwa'i wa bil uqulil fasidati wabil qiyasati wal ara'i hum tashabbathu bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Karena sesungguhnya mereka ahlul hadis, tatkala manusia berpegang dengan hawa nafsu, akal-akal yang rusak, kias-kias dan pendapat-pendapat yang menyelisihi kebenaran, mereka ahlul hadis berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan apa yang para sahabat yang mulia berada di atasnya ridwanullahi alaihim. Fahumul jama'atu wahumut ta'ifatul mansuratu wahumul firqatun najiyatu wahum ahlul hadithi insya'allahu. Maka mereka adalah al-jama'ah, dan mereka adalah golongan yang ditolong, dan mereka adalah golongan yang selamat, dan mereka adalah ahlul hadis insyaallah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka. Wahakadha yaqulu kana ad-dinu fi khilafati Umar ibn al-Khattab wahakadha kana fi zamani Uthman. Dan demikian pula al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, agama dalam keadaan lurus di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab, demikian pula di masa Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'ni kana an-nasu 'ala kitabillahi wa 'ala sunnati rasulillahi 'alaihi salatu wassalamu wa kanu kulluhum ummatan wahidatan wa jama'atan wahidatan. Yaitu dahulu manusia berada di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dahulu mereka seluruhnya adalah umat yang satu dan jamaah yang satu, hatta ja'at hadhil fitnatu, hingga datanglah fitnah ini. Wa biqatli Utsmana nasha'at ba'dul firaqi wa dhaharatil bid'u واتسعت على مر الأيام حتى وصلت إلى 73 فرقة. Hingga datanglah fitnah ini dengan dibunuhnya Uthman radhiyallahu anhu, muncullah sebagian golongan-golongan dan muncullah kebid'ahan-kebid'ahan, dan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut semakin meluas seiring dengan berlalunya hari demi hari, hingga sampailah golongan-golongan tersebut berjumlah 73 golongan. وَلَمْ يَأْتِي عَصْرُ الْمُؤَلِّفِ وَقَبْلَهُ بِقَلِيلٍ إِلَّا وَقَدْ تَفَشَّتِ الْبِدَعُ وَانْتَشَرَتْ. Dan tidaklah datang zaman al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, dan tidak lama sebelumnya, melainkan sungguh kebid'ahan-kebid'ahan telah tersebar, tafasyat dan intasyarat semakna, bermakna tersebar. Wa asbaha laha quwwatun wa asbaha lil jahmiyati wal mu'tazilati daulatun, dan jadilah golongan-golongan bid'ah tersebut memiliki kekuatan, dan jadilah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah memiliki kekuasaan. Futinal ma'munu wa qad tarabba fi ahdani ahli al-ahwa'i, futina bil fikril jahmiyyi wal aqidatil jahmiyyati. Al-ma'mun terfitnah, dan sungguh ia tumbuh di dalam pelukan para pengikut hawa nafsu. Al-ma'mun terfitnah dengan pemikiran Jahmiyah dan aqidah Jahmiyah. Wa awwalu syai'in dhaharu bihi wa tahammasu lahu al-qawlu bi khalqil qur'ani, dan perkara yang pertama kali mereka nampakkan dan mereka serukan adalah pendapat bahwa Al-Qur'an makhluk. Li'annahu ashalu 'alaihim min da'watin nasi ila anna Allaha laisa fis sama'i wa annahu laisa 'alal 'arsyi, karena sesungguhnya mengajak manusia untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk lebih mudah bagi mereka daripada mengajak manusia untuk mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas langit dan bahwasanya Allah tidak berada di atas arsy. Fahadhihi ashalu fabada'u bil ashali wa hakadha, maka seruan untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk ini lebih mudah, maka mereka memulai dengan yang paling mudah, dan demikian seterusnya. Wa illa falinhirafu fihim wa ta'tilus sifati mawjudun fihim, dan bagaimanapun juga penyimpangan ada pada mereka, dan peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala ada pada mereka. Lakin hadihil qadiyatu qadiyatu da'wati ilal qawli bi khalqil qur'ani awjadu laha ba'da syubahi wastata'u an yu'linuha wa ajbarun nasa 'alaiha. Akan tetapi perkara ini, perkara mengajak kepada ucapan bahwa Al-Qur'an makhluk, mereka orang-orang Jahmiyah tatkala itu memunculkan untuknya sebagian syubhat, dan mereka mampu mengumumkan syubhat-syubhat tersebut dan memaksa manusia untuk berpegang dengannya. Wa idza dakhala an-nasu fi hadhiratil bid'i sahula alaihim an yaqbalu sa'iral bid'i min ta'tilis sifati wa ghairiha. Dan apabila manusia masuk ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan ini, akan mudah bagi mereka untuk menerima kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya, seperti meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala dan yang lainnya. Qala fakanal amru mustaqiman, ya'ni fi ahdir rasuli alaihi salatu wassalamu wa ahdi Abi Bakrin wa Umar wa fi ahdi Uthmana ila an qutila wan fataha babul fitnati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dahulu perkara agama ini lurus, yaitu di masa Rasul alaihi salatu wassalam, masa Abu Bakar dan Umar, dan di masa Uthman radhiyallahu anhum sampai dibunuhnya beliau. Dan terbukalah pintu fitnah. Wa dzakarna fi ma sabaqa anna Umar kana baban muhsanan lil islami. Dan telah kami sebutkan dalam penjelasan yang sebelumnya bahwasanya Umar radhiyallahu anhu merupakan pintu yang terlindungi bagi Islam. Fama najamat ayyu bid'atin minal bid'i fi ahdihi, tidak muncul kebid'ahan apapun dari berbagai macam kebid'ahan di masa Umar radhiyallahu anhu. Li'annahu huwal babul muhkamu fi wajhil bid'i wad-dalalati wal fitani. Karena sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu merupakan pintu yang kokoh di hadapan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnah. Wa fi hadithi Hudzaifah, dan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahum bainama hum julusun 'inda Umara iz sa'ala 'anil fitnati man ya'rifuha. Bahwasanya tatkala mereka, para sahabah dan para tabi'in, duduk di sisi Umar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu bertanya tentang fitnah, siapa yang mengetahuinya. Qala ana, Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, saya. Qala ta'ni fitnat ar-rajuli fi ahlihi wa jarihi. Beliau berkata, yang engkau maksud fitnah seseorang pada keluarganya dan tetangganya. Fahadihi yukaffiruha as-sawmu was-salatu was-sadaqatu. Fitnah yang ini akan terhapus dengan puasa, salat dan sedekah. Walakin a'nil fitnatal lati tamuju kamaujil bahri. Akan tetapi yang aku maksud adalah fitnah yang bergulung seperti bergulungnya ombak di lautan. Faqala Hudzaifatu, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya antara dirimu wahai Umar dengan fitnah tersebut terdapat pintu yang tertutup. Qala ayuftahu aw yuksaru. Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah pintu tersebut dibuka atau dirusak? Qala yuksaru. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, dirusak. Qala idzan la yughlaqu madama qad kusira. Kalau begitu pintu tersebut tidak akan tertutup selama pintu tersebut dirusak. Fasa'alu Hudzaifata, maka para sahabah maupun tabi'in bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qalu hal ya'rifu Umaru man huwal babu. Mereka berkata, apakah Umar radhiyallahu anhu mengetahui siapa pintu ini? Qala kama ya'lamu anna duna ghadanil lailata. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana Umar mengetahui bahwa sebelum esok hari ada malam hari. Ya'ni anna Umar ya'rifu annahu huwal babu wa annahu sayuktalu wa annal fitana satati ba'dahu. Yaitu bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa dirinya lah pintu tersebut dan bahwasanya ia akan dibunuh dan bahwasanya fitnah-fitnah akan datang setelahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.